Ada zaman berjuang jerekelingan anak lanang biar tak openi neng saiki ono nganti jarene wis manang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji neng saiki opo lali neng gunung tak cadongi seko jago yen mandong tak siri capeng gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja bene ora ilang gone padha lara lapa. Jadongi seko jago yen mandong tak sili capek gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja bene ora ilang gone padha lara lapa.